ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, kitab kepemerintahan, bab yang ke-6, yaitu bab Ghiladhu Tahrimi Al-Ghalul. Ghiladhu Tahrimi Al-Ghalul, dahsyatnya atau kerasnya pengharaman al-ghalul. Al-ghalul asal maknanya adalah mengambil harta rampasan perang secara khianat. Itu ketika selesai perang, kemudian dikumpulkanlah harta rampasan perang, kemudian diambil oleh sebagian pasukan perang, sebagian tentara atau sebagian pejuang mengambil untuk dirinya sebelum dibagi-bagikan. Ini pengkhianatan. Ya, ini pengkhianatan walaupun dia punya andil besar dalam peperangan tersebut. Dia ikut berperang, ikut menumpaskan atau menumbangkan musuh. Namun harta rampasan perang sebelum dibagikan bukan milik siapa-siapa. Ya, tidak bisa diambil secara khianat, dan pengharamannya sangat keras. Ya, kalau harta rampasan perang yang terkumpul, ya, pengambilan harta rampasan perang yang terkumpul dengan adanya andil seseorang dalam peperangan tersebut itu haram dengan keras pengharamannya, apalagi pengambilan barang yang bukan milik. Nah, ini masuk dalam kategorinya adalah korupsi. Ya, dalam kategori ini karena dia tidak punya andil apa-apa untuk mengumpulkan harta tersebut, dia hanya memanfaatkan. Sementara rampasan perang itu dia ikut serta dalam menumbangkan musuh, mengalahkan musuh, tapi dia tidak punya wewenang atau tidak punya hak untuk mengambil barang tersebut untuk pribadinya. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ancaman keras bagi pengkhianat rampasan perang. Maksudnya berkhianat yaitu mengambilnya. Hadis yang akan kita baca pelajari di bawah ini ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis nomor 4672. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Abi Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Kata Abu Hurairah bercerita radhiyallahu an, Nabi SAW pernah tegak berdiri, ya, di hadapan kami pada suatu hari, ذات يوم. فذكر الغلول. Kemudian penyampaiannya tersebut ia menjelaskan tentang perkara al-ghulul. Ya. Fa'adhamahu, lalu beliau menjelaskan betapa besarnya perkara ini. Wa'adhama amrah, dan dia membesarkan perkara tersebut, maksudnya menyampaikan bahayanya, ya, buruknya, jahatnya, besarnya dosa al-ghulul. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, ya, di antara penjelasan tentang besarnya bahaya dan buruknya akibat dosa ghulul ini, beliau menyampaikan hadis, ya, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un yaqulu ya rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Ini yang pertama, Nabi SAW mengatakan, janganlah sampai saya menjumpai salah seorang kamu. Nabi SAW tidak ingin berandai-andai, ya, tidaklah aku berharap bisa berjumpa dengan salah seorang dari kamu. Yaji'u yawmal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Ala raqabatihi, di atas tengkuknya, ya, di atas pundaknya, di atas tengkuknya ada seekor ba'ir, unta. Lahu rugha'un, yang mengeluarkan suara, ya, suara unta. Tetapi orang ini memikulnya, letakkan di atas tengkuknya, ya, di hari kiamat terus dibawa kemana-mana, ya. Ini yang pertama. Ini berkenaan dengan barang yang diambil yang bukan miliknya tadi, dari harta rampasan perang, walaupun dia ikut berperang. Yaitu diumpamakan oleh Nabi SAW seekor, ya, unta yang diletakkan di atas tengkuknya, kemudian dia pikul kemana-mana sambil unta itu mengeluarkan suaranya. Ya. Nabi SAW tidak berharap berjumpa dengan seorang pun hambanya yang seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Sementara orang tadi bertanya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah SAW, bantulah saya, tolonglah saya. Mungkin karena keberatan, ya, jangankan memikul, membawa kemana-mana, mengangkat pun tidak terangkat, ya. Mengangkat dengan tangan itu tidak terangkat, apalagi diletakkan di atas bunda, kemudian dia bawa kemana-mana, berat, ya. Suasana sempit dan tidak berpakaian, bayangkan bagaimana tersiksanya orang ini sampai ketika berjumpa dengan Nabi, padahal Nabi tidak berharap berjumpa dengan orang yang seperti ini, dengan sambil mengatakan, ya Rasulullah aghithni, bantulah saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la amliku laka syai'an, saya tidak memiliki kemampuan untuk membantumu sedikit pun. Kata Nabi, qad ablaghtuka, sungguh aku telah sampaikan ini kepadamu. Maksudnya tentang bahaya ini, saya sudah peringatkan dahulu di dunia, ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasun lahu hamhamah, ya. Kalau tadi unta, suara unta dalam bahasa Arab apa? Rugha'un. Rugha'. Unta bersuara dan suaranya dinamakan ruqa. Kalau kita kan kambing ngembek, ya. Ayam berkokok dan seterusnya. Nah, kalau unta bersuara dalam bahasa Arab ruqa, ya, suara unta. Sementara di sini yang kedua, lahu hamhamatun fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Saya tidak berharap ada berjumpa dengan salah seorang dari kalian pada hari kiamat dalam keadaan dia di atas kepala, di atas tengkuknya ada seekor kuda yang mengeluarkan suara. Lahu hamhamatun, suara kuda bahasa Arabnya hamhamah, ya, hamhamatun. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni, karena dia merasa kelelahan, kecapekan, keletihan, betul-betul dalam kesempitan, kemudian jumpa Nabi dan dia minta tolong kepada Nabi, bantulah saya. Ternyata Nabi tidak bisa melakukan apa-apa. Qala la amliku laka syai'an. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membantumu sedikit pun. Qad ablaghtuka, dan sungguhnya saya telah memberikan peringatan ya kepadamu di dunia tentunya. Kemudian la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha'un. Ya, saya tidak berjumpa dengan salah seorang kamu pada hari kiamat, yang datang pada hari kiamat dalam di atas kepalanya, di atas tengkuknya ada seekor kambing domba yang mengeluarkan suara. Yaqulu ya Rasulullah aghithni, dia mengatakan ya Rasulullah bantulah saya. Fa aqulu la amliku laka syai'an, saya tidak punya kemampuan untuk membantumu sedikit pun. Qad ablaghtuka, sungguh saya telah berikan peringatan. Ya. Kemudian tadi unta, kuda, kambing. Ya. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ada di medan perang. Karena fungsinya unta sekaligus sebagai kendaraan, di samping sebagai kendaraan dan juga digunakan sebagai bahan makanan untuk disembelih. Kuda untuk kendaraan, kambing dibawa, digiring untuk dijadikan makanan dalam perjalanan perang. Maka itu termasuk harta rampasan perang nantinya. Ya. Dan itu biasanya diambil oleh para pejuang. Ya. Terus la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi nafsun laha siyah. Nafsun laha siyah fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Tidaklah saya berharap jumpa dengan salah seorang kamu datang pada hari kiamat, di atas kepalanya ada seorang budak. Ya. Di sini apa artinya? Sesosok jiwa. Ya, seorang budak karena ya, atau bisa jadi orang yang tertawan. Ya, pasukan musuh yang ditawan kemudian disembunyikan untuk dijadikan budak pribadi. Ya. Di atas tengkuknya ada seseorang yang mengeluarkan teriakan-teriakan laha siyah. Ya. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Lalu dia berkata wahai Rasulullah sallam bantulah saya. Faaqul la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Saya tidak punya kemampuan untuk menolongmu. Sungguh saya telah berikan peringatan. La ulfiyanna, ini yang berikutnya, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi riqa'un takhfiq fayaqulu ya Rasulullah aghithni faaqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Saya tidak berjumpa dengan salah seorang kamu ya datang pada hari kiamat, di atas tengkuknya ada riqa' takhfiqu. Di sini riqa' ya, sepotong pakaian yang berkibar-kibar di lehernya. Yang penting barang rampasan perang, bisa jadi pakaian, baju besi ya. Dan dia memikul benda tersebut di hari kiamat kemana-mana di atas tengkuknya, dan dia berjumpa Nabi dan minta tolong kepada Nabi untuk bisa diturunkan saja, minta ditolong, minta pertolongan karena tidak bisa diturunkan sendiri ya. Maka Nabi mengatakan la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah wa ala raqabatihi samitun fayaqulu ya Rasulullah aghithni faaqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Ini yang paling ringan ya. Tidaklah saya berjumpa dengan salah seorang dari kamu pada hari kiamat, di atas tengkuknya ada samit, benda diam, benda mati, pedang ya, perisai, apapun juga yang tadi pakaian ya. Kemudian dia berjumpa Nabi dan minta tolong kepada Nabi agar bisa diturunkan. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak punya kemampuan untuk membantumu sedikit pun. Dan kata Nabi, qad ablaghtuka, sungguh saya telah berikan peringatan. Ini semua barang-barang yang diambil sebagai rampasan perang yang dicuri sebelum dibagi-bagikan. Ya. Karena terkadang pasukan itu ketika berjumpa musuh, kan di musuh itu kan ada barang-barangnya. Ya. Nah, kemudian diambil, dimasukkan ke dalam kantongnya sendiri sehingga orang lain tidak tahu. Nah, dan itu nanti di hari kiamat akan dibawanya. Dibawa dan diletakkan di atas tengkuknya. Dan dia tidak bisa menurunkannya. Perjalanan berdiri di hari kiamat itu menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya kepada manusia, itu hitungan perharinya puluhan ribu tahun. Terbayangkan oleh kita, jangankan yang seberat itu, badan saja yang tegak berdiri itu berat, apalagi matahari didekatkan. Ya. Tanpa ada sarana untuk berteduh, untuk duduk pun tidak bisa. Makanya Allah menceritakan semuanya tegak. Yaqifun yauma yaqifu annas. Jadi setelah dibangkitkan semuanya berdiri dan berdiri terus menunggu. Belum ada perjalanan sampai nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ditanya, dan di antara pertanyaan untuk mulai berjalan itu adalah empat perkara yang akan ditanya. Ada empat soalnya. Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, tentang ilmu. Ya. Kemudian Allah minta pertanggungjawaban. Dihisab jumlah sholat kita berapa, puasa kita berapa, sedekah kita berapa, baca Al-Quran kita berapa, ya. Berbakti kepada orang tua selama berapa lama, ya. Dalam keadaan sempit, susah hidupnya berapa lama, dan dia bersabar. Dalam keadaan muda, kaya raya, dan dia bersyukur berapa lama. Itu dihitung semuanya. Dan sebelum itu penantiannya lama, tegak. Ya. Penantian lama, berjalan terus kemana-mana, tidak tahu arah. Dan ini sangat lama sehingga dalam sebagian riwayat Muslim yang telah kita pelajari dalam kitab Kitabul Iman, bab tentang syafaat, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mereka dalam kondisi sempit, apalagi yang tadi, ya, membawa kemana-mana, ya, di atas pundaknya unta, ya, ayam saja di atas pundak, kalau satu hari di atas pundak kita berat, apalagi unta, apalagi kuda, apalagi kambing, ya, itu Allah Nabi SAW menyebutkan urutannya ke bawah, paling ringan, paling ringan, paling ringan, ya, yang terberat nanti yang mengambil unta, ya, seukuran yang diambilnya, nah, seperti pula nanti dia memikulnya di hari kiamat. Kalau diambilnya puluhan miliar, ya, nanti akan dibentuk kepingan-kepingan, nah, diletakkan di atas pundaknya. Berdasarkan hadis ini, karena bukan hak dia, dia punya wewenang untuk mengambil karena dia penguasa. Yang tadi punya wewenang untuk mengambil karena dia pejuang, ya. Dan dia punya andil. Yang ini tidak punya andil, hanya yang ditonjolkan adalah jabatannya, wewenangnya. Waliyadzubillah. Maka hadis ini sangat keras ancaman Nabi. Nabi nanti tidak bisa berbuat apa-apa dan Nabi mengingatkan, mencela. Kan sudah saya sampaikan, kamu tetap melakukannya. Jadi Nabi SAW tidak berharap berjumpa dengan seorang hamba, seorang umatnya. Dalam keadaan seperti ini di hari kiamat. Ini juga termasuk peringatan. Peringatan dalam peringatan. Ya, peringatan menceritakan keadaan yang akan datang. Dan di situ Nabi mengatakan, sungguh dahulu saya sudah sampaikan. Qad ablaghtuka. Saya sudah peringatkan, saya sudah sampaikan. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini hadis yang pertama. Dan di situ nampak sekali kerasnya ancaman bagi mereka yang mengambil, mencuri, itu yang hulul, ya, mencuri harta rampasan perang di medan perang. Dan pengambilnya bukan orang yang datang dari luar, kemudian dia masuk ke dalam kancah peperangan, kemudian kerjanya hanya mengambil barang tersebut. Ini tidak, ini ditujukan kepada mereka yang berperang, ya. Mereka yang berperang, ya. Dengan alasan mereka berperang, mereka merasa sah-sah saja mengambilnya sebelum dikumpulkan semua, dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancamannya sangat keras, dan itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 4673, Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdurrahim ibnu Sulaiman an Abi Hayyan ha wa haddatsani Zuhair ibnu Harbin qala haddatsana Jarir an Abi Hayyan wa Umarah ibn al-Qa'qa' jami'an an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an bimithli hadis Ismail an Abi Hayyan." Ini hadis yang tadi dibawakan lagi oleh Imam Muslim, tetapi menggunakan sanad yang lain, ya, menggunakan jalur yang lain, ya. Juga dari hadis Abu Hurairah, dari muridnya, dari beliau diriwayatkan oleh muridnya Abu Zur'ah, dan ke bawahnya itu berbeda-beda sanadnya, ya, sampai kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. Sementara bunyi hadisnya sama dengan tadi, Nabi SAW mengingatkan apa yang diambil di medan perang itu nanti akan dipikul di hari kiamat dalam waktu yang lama, dibawa kemana-mana, keberatan, dan bisa diturunkan, ya. Dia lengket bagaikan daging, ya. Dan orang itu nanti berjumpa Nabi, dan Nabi meminta pertolongan kepada Nabi, dan Nabi mencelanya, menghinanya dengan mengatakan, "Saya tidak punya kemampuan apa-apa, dan justru saya dahulu sudah menghabiskan harapan dia untuk mendapatkan pertolongan dari Nabi." Tidak bisa dapat pertolongan dari selain Nabi SAW tentu lebih utama, ya. Nabi SAW sangat penyayang, dan bahkan dia selalu berharap Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan umatnya. Ketika di telaganya dia melihat ada sebagian umatnya yang dihalau dari telaganya, dia minta, "Itu kan umat saya." Di pangkal Sirat, ya, jembatan yang dibentangkan di atas neraka itu, Nabi sudah berdiri di sana dan berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Ya, kalau seperti itu Nabi berharap keselamatan umatnya, dan di sini dia mengatakan, "Saya tidak mampu melakukan apa-apa," berarti celaannya keras, dan tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan pertolongan dari selain Nabi. Dari Nabi saja tidak ada harapan, dan Nabi mengatakan, "Saya tidak punya kemampuan, dan bahkan dahulu saya sudah peringatkan kamu, tidak mengindahkan. Ya. Ini hadis yang kedua, yang kembali menyampaikan hadis yang tadi, bunyi hadis yang pertama. Hadis berikutnya, 4674, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wahdathani Ahmad bin Sa'id bin Sakhar ad-Darimi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة ابن عامر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه." Nabi SAW pernah membahas, ya, dalam sebuah pembahasannya dengan para sahabatnya tentang gulul, kemudian menyebutkan, ya, hadis-hadis ancaman tadi. Waqtassal hadis, ini perkataan, ya, perawi, dan dia memotong hadis, maksudnya tidak disebutkan semua, sebahagiannya saja. Qala Hammad summa sami'tu Yahya ba'da dhalika yuhadithu fahaddathana binahwi ma haddathana anhu Ayyub. Ya, kemudian ini juga tambahan dari perawi, dan hadisnya tetap hadis yang sama. Sedikit mungkin ada perbedaan karena yang ini memotongnya, yang satu menyebutkan secara lengkap. Ya, menyebutkan secara lengkap. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 4675, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wahaddatsani Ahmad bin al-Hasan ibni Khirash qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Ayyub an Yahya ibni Sa'idin An Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim. Bunyi hadisnya juga sama, yang tapi dengan jalan yang baru dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan dari satu hadis yang panjang tadi kita sudah mendapatkan betapa kerasnya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terbayangkan oleh kita kalau seandainya ada orang yang memikul sesuatu yang ringan saja dalam waktu yang puluhan ribu tahun, ya, dalam waktu yang sangat lama, ya. Apalagi yang kalau seandainya yang dipikulnya berat seperti seekor unta, ya, seekor kuda, seekor kambing, ya, emas mungkin di kepala, di kepingan-kepingan emas, kepingan-kepingan perak, kalau uang, ya, bayangkan bagaimana yang kalau uang itu walaupun ringan per lembarnya, tapi kalau berkumpul, ya, 1 miliar itu berapa lembarannya, ya, dan nanti dipikul di atas kepalanya bagi mereka yang mengambil dengan mempergunakan wewenang. Kalau tadi kan wewenang dia untuk mengambil karena dia ikut berperang, ikut berperang, dan dia tidak diketahui oleh orang. Pengambilannya itu tidak diketahui oleh orang. Ketika dia bunuh seorang musuh dan dia dilihat dalam, melihat pada musuhnya ini ada emas di tangannya, ya, ternyata pedangnya bagus, ya, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, pedangnya diletakkan di atas, di punggungnya, sehingga ada orang mengira itu milik dia, ya, kan dia yang membunuh, ya, dia merasa punya wewenang. Ternyata ancaman dari Nabi sangat luar biasa, nanti dia membawanya di padang mahsyar, dipikulkan di atas tengkuknya, ya, bukan di atas pundak, tapi di sini. Kalau di atas pundak mungkin bisa aja, ya, tapi kalau lama pun tak juga mampu kita. Ini di atas leher tengkuk, ya. Ini ukuran besarnya tak mungkin, tak mungkin lah, katanya kalau seandainya unta diletakkan di atas tengkuk, untanya besar. Ingat bahwa manusia di hari itu ukurannya besar, ya. Panjang tingginya saja berapa? 30 meter, ya. 60 hasta, ya, seukuran Nabi Adam, ya. Bayangkan bagaimana tingginya manusia dan ukurannya besar, maka diletakkan di atas lehernya unta, ya. Walau memang mungkin badannya besar, tetapi kalau menunggu lama itu juga keberatan. Bahkan dia minta tolong dengan Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya dia keberatan, ya. Dan itu di hari kiamat, ketika tidak ada lagi tempat untuk duduk, tidak ada tempat untuk beristirahat, tidak ada lagi tempat untuk berlindung, bernaung, dan seterusnya, ya. Ini cukup memberikan ancaman bagi orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan mengambil harta orang banyak, ya, atau orang banyak demi kepentingan pribadi. Bahkan untuk mendapatkannya di atas nama kan orang banyak. Biasanya korupsi ini kan biasa terjadi ketika ada proyek-proyek, ya. Nah, dalam untuk mendapatkan uang dimunculkan proyek sehingga dapat uang. Nah, bisa diambil begitu saja. Nah, ini semuanya nanti akan dihadirkan pada hari kiamat. Pengambilan barang uang atau harta orang banyak ini nanti akan didatangkan sejumlah apa yang diambilnya, kemudian diletakkan di tengkuknya. Di ketika dalam proses penghisaban, belum lagi di neraka, ya. Waliyadu billah. Itu bab yang ke-6, ya. Kemudian mungkin ini rahasianya, ya, kenapa bab tentang ini diletakkan di Kitabul Imarah, karena melakukan hal yang sama, kejadian yang sama bisa terjadi pada penyalahgunaan wewenang kepemimpinan. Makanya dimasukkan ancaman terhadap qaulul ini di bawah kitab apa? Imarah. Karena biasa yang mampu melakukan pengambilan harta orang banyak ini adalah orang yang punya wewenang kepemimpinan. Ya, orang punya wewenang kepemimpinan. Padahal hadisnya itu kan tentang seorang pejuang, dia bukan pemimpin, dia adalah seorang tentara di medan perang, mujahid, ya. Tetapi dimasukkan oleh Imam Muslim di bawah Kitabul Imarah, dan bahkan dibuat bab oleh Imam Nawawi dengan mengatakan ancaman keras untuk orang yang yang curang dalam harta rampasan perang, dan itu bisa dilakukan oleh seorang pemimpin ketika dia menyalahgunakan kepemimpinannya untuk menumpuk kekayaan dan mengambil harta yang bukan harta dia. Ya. Maka ini hubungan antara bab ini dengan kitab Al-Imarah. Makanya kita tadi mengarahkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh banyak pemimpin, orang yang punya jabatan, yaitu korupsi. Ya, korupsi. Dan itu gulul, korupsi gulul atau gulul. Ya, wallahu ta'ala alam. Bab yang ketujuh, bab tahrimu hadayal ummal. Ya, haramnya menerima atau memberi hadiah kepada pegawai, pekerja. Al-ummal pekerja, orang yang di, yang pekerja dan sudah dapat gaji. Ya. Bisa menerima. Ya. Bisa ada yang ummal ini hadiah, ya, hadiah ummal pegawai. Hadiah ini bisa yang memberikan dan yang menerima. Pegawai yang menerima, orang yang memberi, masuk semuanya. Ya, ya itu yang tidak dibenarkan. Dia masuk dalam kategori ar-rasi wal murtasi, yang menyogok dengan yang disogok. Ya. Dia masuk kategori itu, yang menyogok dengan yang disogok. Memberi hadiah dan menerima. Ya. Haram hukumnya menerima hadiah bagi pegawai. Pegawai ini maksudnya adalah petugas-petugas pemerintah atau siapapun yang memiliki pekerjaan dan dia digaji untuk pekerjaannya tersebut dan mendapatkan upah. Ya. Nah, orang yang dilayani dengan pekerjaannya ini tidak dibenarkan memberi hadiah. Misalnya murid kepada gurunya, gurunya kan sudah digaji. Ya. Misalnya rakyat kepada kepada ketua RT-nya, ketua RT sudah digaji. Ya. Ya. Hah? Itu umum. Ada yang umat. Hah? Ada tunjangan. Ya. Ya. Ya, itu contoh minimal, contoh minimal. Ya. Ini karena Pak RT takut ya. Ya. Pak RT takut. Ya. Tidak ada gaji, memang tidak dalam bentuk gaji, dia tunjangan bulan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali dapat tunjangan. Taruhlah dia tidak digaji ya. Tetapi kalau ini ancaman dari Nabi, Pak RT-nya tak takut. Ya. Harus takut lah. Harus takut. Ya. Jadi orang yang bekerja dan dia diangkat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan digaji, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah dari orang yang dilayani karena kerja yang digaji tadi. Baik, kita baca hadis yang pertama. 4676. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li Abi Bakar qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an az-Zuhri an Urwah an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat Nabi Abu Humaid as-Sa'idi. Qala, kata Abu Humaid, ya. Istamala Rasulullah SAW rajulan min al-Asadi. Ya. Nabi SAW mempekerjakan seseorang dari suku Asad. Ya. Suku Asad. Apakah Asad yang sekarang atau Asad yang lama? Ya? Tidak, Asad yang di Syria itu kan Asad juga. Habis Asad, Bashar Asad. Tidak. Ini Al-Asadi ini di zaman Nabi SAW. Ya. Kabila dari suku, ya memang artinya singa. Ya. artinya singa, dan ini kabilah, suku. Dari suku Al-Asad, yuqalu lahu ibnul Lutbiyah, orang yang ditugaskan oleh Nabi itu dipanggil dengan ibnul Lutbiyah. Ini panggilan untuk dia. Berarti dia dipertugaskan atau dipekerjakan oleh Nabi, petugas Nabi, pegawai Nabi. Ibnul Lutbiyah. Ya. Qala Amr wa ibn Abi Umar. Ya, ini guru Imam Muslim. Amr itu gurunya Imam Muslim, Amrun Naqid wa ibn Abi Umar itu gurunya yang ketiga. Dari mereka berdua ini ditugaskan oleh Nabi untuk pekerjaan apa? Ini dia. Alas sadaqah. Ya, ditugaskan untuk mengumpulkan sedekah, yaitu zakat. Untuk memungut zakat. Jadi petugas pemerintah memungut zakat. Nabi yang mengangkat Ibnu Lutbiyah untuk berangkat, kamu pergi ke negeri ini, ke daerah ini, nanti kamu kumpulkan zakat-zakat orang-orang kaya di sana. Ya. Petugas. Dan Nabi SAW sudah tekan kontrak dengan dia. Maksudnya ini nanti kamu akan dapat bahagian. Ya. Makanya dalam asnaf yang delapan itu salah satunya apa? Wal amilina 'alaiha. Ya. Dan petugas zakat. Nah, itu petugas yang diangkat oleh pemerintah. Falamma qadima, setelah selesai dari tugasnya dia pun datang menghadap, membawa zakat yang sudah dikumpulkannya, dilaporkan kepada Nabi. Ini pembukuannya, ya, bukan pembukuan ya, dia membawa ini dia barang-barang yang telah saya kumpulkan. Ya. Qala, ketika dia menghadap Nabi dia berkata, hadza lakum. Ternyata ada dipisah-pisahkannya. Nah, yang ini Rasulullah SAW, ini semuanya harta zakat semuanya. Dari kambing, dari untanya ini, dari sapinya, dari sapinya ini, dari kambingnya ini, dari emasnya ini, dari harta perdagangan ini, semuanya harta zakat yang sudah saya kumpulkan. Kemudian dia nampak lagi harta yang lain. Wahadali, oh yang ini bukan harta zakat Nabi, ini harta bukan harta zakat, ini milik saya. Padahal Nabi mengerjakan dia ketika dia menyuruh memberangkatkan dia tidak punya apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Tetapi ketika dia tiba, ternyata banyak dapat oleh dia. Ya. Hadali, ini bagian saya. Uhdiyali. Dan ini saya dapatkan dari hadiah. Dari siapa hadiahnya? Dari orang-orang yang berzakat. Bagaimana pula mereka tidak berkesan dengan pegawai ini? Ini pegawai siapa? Pegawai Nabi. Ya. Pegawai Nabi. Utusan Nabi, tentu mereka tertarik dan ingin berbuat baik dengannya, maka banyak yang ngasih dia hadiah. Banyak yang ngasih dia hadiah, dan ketika dia melaporkan itu semua, dia bisa kesahkan, karena memang berbeda. Yang zakat beda dengan hadiah yang diberikan. Mereka pun ketika menunaikan zakat, ini zakat, kemudian setelah selesai baru mengatakan, oh ini untuk kamu nih. Loh kenapa? Hadiah saja. Nah, ini diterimanya. Kemudian selesai laporan pengumpulan zakat itu dari Ibnu Lutbiyah, dan membedakan mana yang milik dia, mana yang milik harta zakat yang dikumpulkannya. Faqama Rasulullah SAW alil mimbar. Nabi SAW tidak langsung menyampaikan ke dia. Dia naik ke atas mimbar. Ya. Fahamidallahi wa asna alaih. Kemudian dia berkhutbah. Dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qal, setelah itu dia mengatakan, ma balu amilin ab'athuhu, bagaimana ini seorang pegawai yang saya utus, fa yaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali. Kemudian ketika dia datang, lalu dia membeda-bedakan ini harta zakat dan ini harta hadiah dari hadiah untuk saya. Ya, wa da'uh diyali. Kemudian Nabi mengatakan, afala qa'ada fi baiti abi au fi baiti ummi. Apakah dia tidak duduk saja, ya, di rumah ayahnya, di rumah emaknya, ya. Kemudian hatta yanzur, kemudian dia tunggu, ayuhdala ilaihi amla, apakah hadiah ini akan datang kepadanya atau tidak? Jawabannya pasti tidak, karena dia bukan pegawai. Ya, dia di rumah. Hadiah ini tidak akan mungkin dia dapatkan. Tidak akan mungkin ada orang yang berzakat tiba-tiba datang ke rumahnya. Ini saya berzakat, saya serahkan kepada si fulan dan ini untuk kamu. Tidak, orang tidak kenal dengan dia. Dan dia juga bukan pegawai. Orang tidak butuh dengan dia. Ya. Karena dia di rumah ibunya, di rumah maknya, di rumah ayahnya. Ya. Ayuhda ilaihi amla? Jawabannya tentulah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi langsung bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yanalu ahadun minkum minha syai'an, tidaklah salah seorang menerima, mendapatkan dari barang-barang yang seperti itu walau sedikit, illa ja'a bihi yaumal qiyamah, kecuali datang dibawanya pada hari kiamat, yahmiluhu ala unuqihi, ya. Di atas punggung, di atas tengkuknya. Ba'irun lahu ruga, ya. Bisa jadi dia itu seekor unta, karena terkadang bisa dikasih unta. Kalau orang kayanya dia zakatnya unta, dan untanya ribuan, dan sudah tunaikan zakatnya, kan tidak ada salahnya dia orang tadi menghadiahkan kepadanya seekor unta, ya. Karena kaya raya, ya. Maka bisa jadi dia seekor unta yang ada di atas tengkuknya, di atas dan mengeluarkan suara, au bakara, atau sapi, laha khuar, ya, yang berbunyi mengeluarkan suaranya, atau kambing, ya, tai'ar, lahu syatun tai'aru, tai'iru, ya, juga yang mengeluarkan suara. Thumma rafa'a yadaihi, ya, kemudian setelah memperingatkan demikian, Nabi SAW menengadahkan tangannya. Thumma rafa'a yadaihi, dari atas mimbar ini, hatta ra'aina, kata Abu Humaid As-Sa'idi, sampai-sampai kami melihat ufratai ibtai, ya, melihat ketiaknya, putihnya ketiak Nabi SAW, karena di atas mimbar, mereka di bawah, dan Nabi sangat tinggi menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Thumma qal, dalam permohonannya itu Nabi mengatakan, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah saya sudah menyampaikan peringatan? Ya. Dua kali diulang Nabi. Dan itu yang tadi dalam hadis yang pertama. Saya sudah berikan peringatan, tapi kamu tetap bersekeras untuk mengambilnya. Ancamannya keras. Ya. Kan sedikit cuma. Kalau dari PRT tadi kan dari misalnya 10.000, 20.000. Kalau 100 orang, terus ya. Ya. Setelah amplop 50.000 misalnya, sedikit, ya, tapi kalau datang hari kiamat, ya, berat, berat, ancamannya berat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin, muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalil yang pertama, haramnya menerima hadiah. Dia mendapatkan hadiah itu karena tugasnya. Kalau bukan dia pegawai, orang tidak akan memberikan hadiah. Seperti tadi, kalau dia di rumah orang tuanya, tidak akan datang orang mengatakan, kalau itu boleh dia menerima. Datang orang ke rumahnya mungkin karena melihat ini orang kayaknya butuh, bukan karena kepegawaiannya, tapi karena kebutuhannya datang, kemudian mengatakan ini untuk kamu, boleh menerima. Tetapi ketika orang memberi karena dia pegawai atau karena pekerjaannya, padahal dia sudah digaji, maka dia haram menerimanya. Ancamannya sangat keras dari Nabi SAW, dan masih ada beberapa riwayat setelahnya, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semua pegawai yang digaji dengan pekerjaannya, ya, semua pegawai yang digaji dengan pekerjaannya, pegawai negara, pegawai swasta, ya, ya, pekerjaannya itu dia digaji, ya, sama itu, ya, sama itu, ya. Ini banyak yang protes sampainya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.